Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa di majlis yang berbahagia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini, insyaallah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan terakhir yang telah kita ambil dari hadis ini, kita telah sampai pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 terkait kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Juga telah kita ambil beberapa faedah dari hadis tersebut, di antaranya yaitu hendaknya seorang hamba tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda dalam berbuat amalan saleh, dalam melakukan amalan kebaikan. Hendaknya orang yang tahu tentang waktu, tentang waktu, hendaknya dia tidak mengakhirkan waktunya untuk beramal soleh, sebagaimana halnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang jika dia menunda-nunda untuk beramal soleh, terus mengulur-ngulur waktu untuk beramal soleh, maka sangat memungkinkan sekali bagi dia tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh tersebut. Inilah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin dan Nabi SAW mereka bersiap-siap mempersiapkan bekal untuk peperangan pada perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, iya, saya nanti akan bersiap. Dia menunda untuk mempersiapkan diri sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Terus dia tunda-tunda sampai besoknya berangkatlah kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW ke perang Tabuk dalam kondisi beliau belum siap apa-apa. Tapi beliau masih berharap, ya, besok saya akan susul mereka, saya akan menyusul mereka besok. Tapi beliau terus menunda-nunda, tidak bersegera untuk melakukan amalan soleh. Terus akhirnya terhalanglah beliau dari amalan jihad fi sabilillah. Demikianlah seseorang jika dia menunda-nunda, mengulur-ulur waktu, tidak bersegera untuk beramal, sangat memungkinkan sekali bagi dia untuk tidak bisa mendapatkan kesempatan dalam beramal soleh tersebut. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris subah." Jika engkau berada di sore hari, "Fala tantadhiris subah." Jangan kamu menunggu untuk beramal sampai pagi hari besok. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu kamu beramal sampai besok. Kerjakanlah, amalkanlah amalan yang bisa kamu amalkan di saat itu juga. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunda amalan sampai sore. Jangan ditunda amalan, segera lakukan di saat ada kesempatan, ada kemampuan untuk berbuat, melakukan suatu amalan soleh, laksanakan. Badiru bil amal fitnah. Segeralah dalam beramal karena banyak fitnah, banyak fitnah. Seorang jika dia menunda-nunda, tentu dia akan diharamkan mendapatkan kebaikan. Fakhud, kata Abdullah bin Umar, khud min sihhatika limaradik. gunakanlah waktu masa kesehatanmu sebelum datang masa kematianmu, sebelum datang masa sakitmu. Selama kita masih sehat, masih ada kesempatan untuk beramal. Seorang yang sehat mampu untuk berbuat, mampu untuk melakukan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Maka ketika sehat, gunakanlah sebaik mungkin kesehatan tersebut sebelum datang waktu sakit. Kalau sudah datang waktu sakit, sudah menyesal. Kenapa dulu saya ketika sehat saya tidak berbuat demikian dan demikian, menyesal. Demikianlah, wa khudh min hayatika limautik, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian, ketika seorang telah wafat, meninggal, telah mati, maka amalannya terputus, tidak akan bisa bertambah. Seorang yang telah mati, amalan dia tidak akan bisa bertambah. Maka selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk menambah amalan soleh kita. Ini kesempatan. Selama ada masih ada waktu, masih ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Jangan kita menunda-nunda amalan soleh, jangan kita terus mengakhir-akhirkan, mengulur-ulur waktu. Dan akhirnya yang terjadi adalah semakin jauh. Dan yang terakhir adalah penyesalan. Sampai kematian datang dalam keadaan dia dalam kondisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah penyesalan dan penyesalan. Maka hadis ini dari kisah Ka'ab bin Malik ini terdapat faedah, yaitu hendaknya seorang jangan menunda-nunda dalam beramal soleh. Ada kesempatan beramal, lakukan. Lakukan sebelum terhalang kita dari melakukan amalan soleh tersebut. Kemudian pula hadis ini sebagaimana telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu terdapat faedah pula, yaitu ketika seorang pulang dari safar, maka disunnahkan bagi dia untuk menuju masjid terlebih dahulu dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kembali ke rumahnya. Inilah sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari safarnya. Kemudian juga terdapat faedah tentang kejujuran, al-hath 'ala as-sidq, himbauan, anjuran untuk jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Inilah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar kabar bahwa Rasul akan datang, sudah mau pulang. Beliau bingung. Beliau ingin merencanakan alasan-alasan dusta, tetapi dikarenakan kuatnya keimanan beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kejujuran beliau, beliau memilih untuk jujur. Walaupun pahit, walaupun resikonya besar, tetapi beliau tetap jujur. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, maka Allah mengatakan di akhir ayat tersebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Inilah Ka'ab bin Malik. Tapi kemudian kita lanjutkan syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini kemarin telah kita baca syarah beliau sampai pada Ka'ab bin Malik masih dalam diboikot oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Datang hukuman yang turun dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memboikot, tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Maka sahabat pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, betul-betul mereka jalankan, mereka realisasikan. Tidak ada seorang pun yang mengajak bicara dan menjawab ucapan, menjawab pertanyaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sampai-sampai teman dekatnya, saudara sepupunya sendiri yang mana dia adalah teman dekat yang dimiliki oleh Ka'ab bin Malik, orang yang paling dekat dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menemuinya, sepupunya sendiri, orang yang paling beliau cintai, tidak menjawab salamnya, dan pula beliau radhiyallahu anhu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ka'ab bin Malik. Ini semua dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada basa-basi, tidak ada toleransi dalam mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan kita, memerintahkan mereka untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Tidak merasa berat hati mereka untuk melakukan hal tersebut, walaupun dia adalah teman dekat sendiri, walaupun dia adalah saudaranya sendiri. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik, setelah tidak diterima dan tidak mendapat jawaban, tidak mendapat sambutan yang baik dari saudaranya tersebut, maka beliau pun keluar rumah, keluar dari rumah sepupunya tadi sambil menangis. Kemudian beliau berjalan di pasar. Beliau berjalan di pasar, dan ketika itu ada seseorang yang berteriak. Beliau mendengar suara orang yang berteriak, yakni orang pedagang dari Syam, pedagang dari Syam, dari luar Arab. Afan idza birajul nabatin wal nabati huwa alladhi laysa bi'arabi wala bi'ajam. Ini seorang pedagang, dia bukan termasuk orang Arab dan juga bukan termasuk orang Ajam. Ini biasa berpindah-pindah berdagang. Orang tersebut memanggil Ka'ab bin Malik radhiyallahu, atau orang tersebut berteriak, "Man yadulluni ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang menunjukkan aku? Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Orang tersebut berteriak, bertanya, siapa yang menunjukkan kepadaku mana itu Ka'ab bin Malik? Ternyata dia adalah seorang utusan, seorang utusan sang raja. Maka ditunjukkanlah bahwa dia adalah Ka'ab bin Malik. Orang-orang mengisyaratkan bahwa beliaulah Ka'ab bin Malik. Maka orang tersebut, pedagang itu, datang menemui Ka'ab bin Malik dan memberinya secari kertas, memberinya surat, surat dari raja. Maka setelah itu Ka'ab bin Malik membuka isi surat tersebut, ternyata isinya adalah, "Amma ba'd, telah sampai berita kepada kami dari seorang raja kafir." Raja tersebut mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Kabar ini sampai keluar, sampai keluar ke telinga orang kafir bahwa kaum muslimin sedang memboikot Ka'ab bin Malik Rasulullah SAW, dan kaum muslimin sedang memboikot tiga sahabatnya sendiri. Berita tersebut geger sampai keluar ke orang musyrikin. Maka raja ini mendengar kisah tersebut, mendengar kejadian tersebut, maka dia mengambil kesempatan untuk menarik agar Ka'ab bin Malik kembali kepada agama yang dahulu, agamanya dahulu, kembali kepada kekufurannya. Maka raja tersebut mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik, dan isinya, setelah dibaca oleh Ka'ab bin Malik, "Telah sampai berita kepada kami bahwa sahabatmu, yakni Rasulullah SAW, telah berlaku kasar, berlaku keras terhadap kamu. Wa innaka lasta bidari hawain wala mabdi'ah, dan kau tidak pantas tinggal di tempat yang dihinakan, tempat yang terhina dan dikucilkan. Tidak pantas kamu tinggal di tempat yang kamu di situ dikucilkan. Fata'ala ilaina alhiq bina nuwasik." Maka kemarilah, datanglah kamu ke negeri kami, datanglah kamu kepada kami, kami akan menghiburmu, kami akan memberikan hiburan kepadamu. Setelah Ka'ab bin Malik melihat isi surat tersebut, maka Ka'ab bin Malik langsung dia tahu bahwa ini adalah ujian yang berikutnya yang sengaja Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada beliau. Tidak malah beliau mengambil kesempatan yang bagus ini. Padahal kondisi beliau dalam keadaan tidak ada yang menganggapnya. Kondisi beliau betul-betul dalam sempit. Sangat sempit, tidak ada yang mengajak bicaranya dan seterusnya. Kemudian datang surat tersebut, tetapi beliau masih tetap sabar, tidak mau menjawab panggilan raja tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka surat tersebut dibakar di tempat pembakaran. Dibakarlah surat tersebut agar tidak ada alasan lagi bagi dia untuk bisa datang ke raja yang telah mengirimkan surat baginya. Sehingga jika nanti misalnya dia ingin menjadikan surat ini, bisa saja surat itu menjadi sebab untuk menyimpangnya dia, sehingga segera Ka'ab bin Malik membakarnya agar tidak ada fasilitas-fasilitas yang menyebabkan dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menyimpan surat itu, mungkin saja hatinya nanti akan condong kepada surat tersebut dan dia bisa saja membawa surat itu kepada raja tadi. Tetapi beliau tidak melakukannya, bahkan beliau membakar surat tersebut biar tidak ada alasan baginya untuk menjawab panggilan raja tadi. Maka dari penggalan kisah ini terdapat beberapa faedah dari Syekh Al-Uthaimin, di antaranya siddatu imtithali sahabah li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya para sahabah radhiyallahu anhum dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa yang terjadi kepada sepupu dari Ka'ab bin Malik, orang terdekat dari Ka'ab bin Malik, Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau dengan Ka'ab bin Malik adalah orang yang sangat dekat. Tetapi ketika datang perintah untuk memboikot Ka'ab bin Malik, beliau sama sekali tidak menjawab pertanyaan dan tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik. Maka menunjukkan kuatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula di antara faedah hadis ini, wajib seseorang untuk waspada, menjaga diri dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang syar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, yang mana mereka ashabus syar, orang-orang yang jelek itu. Mereka mencari-cari kesempatan pada kaum muslimin, mencari-cari kesempatan yang pas, mencari-cari kesempatan untuk menyesatkan, untuk menyesatkan kita, melalaikan kita di saat kita lalai. Maka mereka mengambil kesempatan tersebut agar kita sesat dan semakin celaka, sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mendapat tawaran dari raja kafir untuk menjawab panggilannya agar kembali kepada agama kafir. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak mau melakukan hal tersebut, bahkan membakar suratnya. Maka wajib seseorang waspada terhadap orang-orang yang jelek, yang memiliki niatan dan tujuan-tujuan jelek, karena mereka pintar dalam mengambil kesempatan untuk menyesatkan kaum muslimin. Demikian pula orang-orang kufar di zaman ini, mereka betul-betul mencari kesempatan yang ada pada kaum muslimin. Mereka gunakan kesempatan itu untuk menyesatkan kaum muslimin dari agamanya, sedikit demi sedikit. Demikianlah tujuan-tujuan ahlus syar. Kemudian faedah berikutnya pula, kuatu Ka'ab bin Malik fi dinillah, kuatnya Ka'ab bin Malik dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk orang-orang mukmin yang ikhlas yang jujur dalam beriman. Ini adalah orang yang beriman, orang yang jujur dalam beriman. Ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak goyang. Tetap dia kokoh di atas agamanya. Tidak goyang. Kebanyakan manusia beriman, tetapi ketika mendapat ujian, imannya goyang. Imannya goyang sampai dia menjual keimanannya tersebut, menjual agamanya. Ini tidak jujur, tidak kuat dalam iman dia. Maka Ka'ab bin Malik adalah contoh bagi kita semua. Beliau adalah orang yang kuat, kokoh dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Datang tawaran, datang dunia terhadapnya, tapi beliau tolak itu semua dalam rangka menjaga keutuhan agama, agama dan keimanan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang berikutnya pula, annahu yanbaghi lil-insan, kata Syekhul Utsaimin, annahu yanbaghi lil-insan, sepantasnya seseorang idza ra'a fitnah, jika dia melihat suatu fitnah, au khaufu fitnatin, atau dia khawatir untuk terjatuh kepada suatu fitnah, ke dalam suatu fitnah, hendaknya dia ayutlafa hadha alladhi yakunu sababan li fitnatih, hendaknya dia untuk menghancurkan seluruh sebab dan fasilitas yang mengantarkan kepada fitnah tersebut. Seseorang ketika dia melihat ada fitnah, ada fitnah yang terjadi, atau ada kekhawatiran akan terjatuh kepada musibah tersebut, khawatir dia akan terjatuh kepada kemaksiatan, kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia melihat dirinya khawatir bisa saja dia akan terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, perbuatan yang maksiat, hendaknya dia untuk menghancurkan, menghilangkan seluruh sebab dan fasilitas-fasilitas yang mengantarkan kepada fitnah itu, yang mengantarkan kepada fitnah. Inilah Ka'ab bin Malik, beliau mendapat surat itu adalah fasilitas, bisa menjadi sebab dia sesat, bisa menjadi sebab dia keluar dari agamanya. Segera beliau menghancurkan dan membakar sebab fitnah itu, yaitu kertas tadi, yaitu surat yang dikirim oleh raja tadi. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, kita melihat perkara-perkara yang khawatir kita akan lalai dari agama Allah, khawatir kita akan terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa-dosa, maka hendaknya kita buang jauh-jauh fasilitas dan sebab-sebab yang menuju kepada perkara itu. Jika tidak, maka yang terjadi syaitan terus menggoda, syaitan akan terus menggoda, dan hawa nafsu, nafsu akan terus mengajak kepada kejelekan. Maka segera dibuang jauh-jauh, dihancurkan dan dihilangkan. Jika telah hilang, tidak ada sebab lagi, tentu akan menguatkan iman dia, akan menjaga agamanya. Tetapi jika disimpan, maka ini masih mengkhawatirkan, mengkhawatirkan keadaan dia, mengkhawatirkan keadaan dia, sehingga jiwa nanti pada suatu saat mungkin saja dia disimpan, sebab-sebab tersebut disimpan, fasilitas-fasilitas yang menuju kepada kejahatan itu disimpan. Boleh saja dia sekarang masih bagus imannya, tinggi, lagi naik imannya, tapi ketika turun nanti imannya, bisa menjadi sebab kehancuran dia lagi, bisa menjadikan dia semakin lalai dan sesat lagi, disebabkan dia tidak membuang jauh-jauh fasilitas-fasilitas tersebut. Tapi kemudian ada Syekh Al-Zaimin di sini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian terlalaikan dari perkara-perkara yang membuat kalian lalai dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh semua itu agar kita selalu dekat dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab-sebab yang merusak, sebab-sebab fasilitas-fasilitas yang bisa menurunkan keimanan kita, menurunkan agama kita, bisa menghancurkan akidah, akhlak dan agama kita, segera kita buang jauh-jauh. Karena itu semua melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat, teman-teman yang mengajak kepada kejelekan, jauhi, tinggalkan. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Terus hal itu berjalan, ini kaum muslimin terus masih memboikot beliau radhiyallahu anhu dan kedua sahabatnya sampai 40 hari. Ketika telah sampai pada 40 hari dan selama itu juga tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 hari itu tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sengaja menahan wahyu untuk turun pada permasalahan-permasalahan yang besar, pada peristiwa-peristiwa besar. Sengaja Allah menahan wahyu untuk turun. Sebagaimana juga halnya kisah tertuduhnya Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan zina. Selama masa yang panjang Allah sengaja tidak menurunkan wahyu agar menguji, apakah menguji bagaimana kaum muslimin, bagaimana orang yang beriman menghadapi peristiwa tersebut. Sengaja Allah tidak menurunkan wahyu untuk menguji hambanya. Seperti juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ditahan wahyu tidak turun selama 40 hari sampai sahabat semua, kaum muslimin semua berharap kapan wahyu akan turun, sampai kapan ini. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lewat 40 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengutus utusan untuk menyampaikan kepada tiga sahabat yang mendapat hukuman boikot itu untuk menjauhi istrinya, menjauhi keluarganya. Sudah diboikot, kemudian disuruh berpisah dengan istrinya. Ujian di atas ujian. Maka disampaikanlah kabar tersebut kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar dari utusan itu bahwa Rasul memerintahkan kamu untuk menjauhi istrimu, menjauhi keluargamu, maka segera Ka'ab bin Malik mengatakan, menjawab, apakah aku harus mentalaknya atau bagaimana? Tidak, tidak perlu kau mentalaknya, tetapi jauhilah istrimu. Maka Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya untuk kembali kepada keluarganya, untuk kembali ke rumahnya sementara, dan juga kedua sahabatnya. Demikian Rasulullah SAW mengutus kepada mereka untuk menjauhi keluarga mereka. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, innahu wajad zaujatu Hilal bin Umayyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaratuhu bi annahu fi hajatin ilayha. Kemudian datanglah istri Hilal bin Umayyah mengabarkan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau bahwa Hilal bin Umayyah, seorang sahabat yang juga terkena hukuman tersebut, bahwa suamiku adalah orang yang sudah tidak bisa bergerak, sudah tua, butuh aku untuk membantunya. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan istrinya untuk membantu kondisi suaminya. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, qala falamma madha 10 layalin ba'da hadha. Kemudian berlalulah 10 hari berikutnya setelah 40 hari setelah Rasulullah memerintahkan dia untuk berpisah dari keluarganya, maka berlalulah 10 hari berikutnya. Wa kuntu dzata yaum, dan ketika itu aku sedang salat subuh di atas rumahku, di atap rumahku. Li'annahu kama marra kanu qad dhaqat 'alaihim al-ardh ma rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum mustankaru nas ya'tun al-masjid. Di sini Ka'ab bin Malik beliau melaksanakan salat subuh di rumahnya. Tidak ikut salat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Sebagaimana telah berlalu bahwa seseorang jika dia kondisinya seperti ini, seperti Ka'ab bin Malik, mendapat ujian yang sangat berat, menghadapi ujian yang sangat berat, bumi terasa sempit bagi dia. Dia ke masjid, tidak ada yang menganggapnya, tidak ada yang menjawabnya, tidak ada yang mengajak bicara dia. Maka kondisi yang seperti ini adalah udzur bagi seseorang untuk sholat berjamaah di masjid. Boleh bagi dia sholat di rumahnya. Maka ketika itu, setelah beliau selesai dari sholat subuh di rumahnya, fasami'tu sarikhan yaqul, aku mendengar seseorang yang berteriak. Suara itu aku dengar dari atas gunung. Kemudian suara itu semakin mendekat. Ternyata dia adalah seorang yang menunggang kuda, memberikan kabar gembira kepada beliau. Maka Ka'ab bin Malik, beliau sudah berfirasat, sepertinya ada kabar gembira di hari ini. Maka saat itu beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rakiba farisan minal masjid ya ummu bait Ka'ab bin Malik yubashshiru. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu datanglah orang yang memberi kabar gembira itu kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Fa'ataituhu thawbi al-izar wa rida, maka aku memberikan hadiah kepada orang yang memberikan kabar gembira itu kepadaku. Aku berikan kepadanya hadiah dua helai pakaianku, yakni izar pakaian bawah dan pakaian atasanku, izar rida pakaian atas. Padahal beliau tidak memiliki pakaian kecuali pakaian itu. Demi Allah, aku tidak memiliki pakaian kecuali itu. Tapi beliau memberikan itu sebagai hadiah untuk orang yang telah memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu diterima ya taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Selesainya hukuman atas beliau radhiyallahu anhu. Maka beliau meminjam pakaian kepada tetangganya, dan beliau menanggalkan pakaiannya, dan beliau berikan pakaian tersebut sebagai hadiah kepada orang yang telah memberikan kabar gembira untuknya. Kemudian beliau pun keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Ternyata beliau mendapati Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Dan Rasulullah SAW lah yang telah memberikan kabar gembira tersebut. Setelah salat subuh, Rasul mengumumkan di hadapan manusia bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan kedua sahabatnya. Qala fadhhabtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pergi untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yulaqunani, selama di perjalanan aku menuju masjid, banyak orang-orang mendatangiku. Semua manusia, sahabat-sahabatku semua datang memberikan kabar gembira kepadaku. Semua memberikan kabar gembira, memberikan hiburan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhu, mereka tidak ada rasa hasad. Mereka tidak memiliki rasa hasad kepada saudaranya. Ka'ab bin Malik mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat tentang taubatnya beliau radhiyallahu anhu. Para sahabat tidak ada yang hasad, bahkan para sahabat senang diterima oleh taubat Ka'ab bin Malik, sampai-sampai mereka berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau jalan ke masjid dalam keadaan sahabat-sahabat mengurumuni Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dari penggalan hadis ini terdapat faedah pada Syekh Utsaimin bahwa kerasnya boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasnya hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ketiga sahabatnya yang tidak ikut serta dalam peperangan, sampai-sampai disuruh untuk berpisah dari keluarganya sendiri, yang merupakan cobaan yang sangat berat. Di depan orang lain tidak ada yang menganggapnya, sama keluarganya disuruh berpisah setelah 40 hari. Dan juga terdapat faedah bahwa ucapan seseorang terhadap istrinya, ilhaqi bi ahliki, kembalilah kamu kepada keluargamu, ini bukanlah ucapan talak, bukanlah ucapan talak. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik membedakan antara talak dengan ucapan pergilah kamu ke keluargamu. Ketika datang utusan kepada Ka'ab bin Malik mengatakan kabar dari Rasul, berita dari Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan kamu untuk berpisah dari istrimu. Maka Ka'ab bertanya, apakah saya harus mentalaknya atau bagaimana? Maka sahabat tersebut, utusan tersebut mengatakan, tidak perlu kamu mentolaknya, tapi pisahlah, pisah, jangan berbareng dengan istrimu. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, pergilah kamu ke keluargamu, pulanglah kamu ke keluargamu, tidak menggunakan lafaz talak. Maka ucapan yang seperti ini tidak termasuk ucapan at-talak. Tetapi kata para ulama, itu semua tergantung dengan niat, tergantung dengan niat. Jika dia mengucapkan ucapan tersebut, pergilah kamu ke keluargamu, dan niatan dia adalah talak, maka jatuh talak. Maka jatuh talak. Tetapi jika tidak ada niatan talak pada dia, misalnya karena marah atau karena hanya mengancam, tidak ada maksud talak di niatannya, maka tidak terjatuh talak tersebut atas istrinya. Innamal amalu binniyat. Kemudian faedah yang berikutnya, semangatnya para sahabah radhiyallahu anhum dalam memberikan sambutan kabar gembira kepada saudaranya, kepada saudaranya semuslim, yang mana ini merupakan amalan yang sunnah, amalan yang sunnah, merupakan amalan yang dianjurkan, yaitu seseorang memberikan kabar gembira kepada saudaranya yang mendapat kabar gembira. Ini memasukkan kegembiraan tersebut ke dalam hati saudara semuslim. Ini adalah amalan yang sunnah, merupakan amalan ihsan, perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita melihat, jika kita mengetahui kabar gembira kepada yang ada pada saudara kita, boleh kita memberikan kabar gembira tersebut kepada saudara kita, karena ini sebagai bentuk memasukkan al-farah, memasukkan kegembiraan di dalam dada saudara kita. Jadi adalah sunnah. Kemudian pula faedah yang berikutnya, annahu yanbaghi mukafa'ah man basyaraka bihadiyah. Ini yang boleh dianjurkan untuk membalas kebaikan sesuai dengan kebaikan kepada orang yang membalas kebaikan kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepada kita. Memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan kabar gembira kepada kita. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapat kabar gembira dari temannya tersebut, maka Ka'ab bin Malik memberikan hadiah kepadanya, memberikan hadiah kepadanya, yaitu dengan apa yang beliau miliki. Semua tergantung kondisinya, semua sesuai kondisi masing-masing, tidak mesti harus dengan uang, semua tergantung kondisi. Ini yang sunnah. Seorang jika dia mendapat berita gembira, hendaknya dia balas berita tersebut dengan dia berinya sedikit hadiah, sedikit hadiah. Atau kalau tidak bisa, paling tidaknya mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Paling tidaknya mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, karena dia telah memberikan kebaikan kepada kita, yakni memberikan kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam diri kita. Kemudian datanglah Ka'ab bin Malik ke masjid, masuk masjid dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyalami beliau, dan menyalami beliau dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, abshir bi khairin yawma marra alayka mud waladatka ummuk. Dan terlihat di wajah Nabi SAW wajah seseorang yang ceria, bahagia. Maka Nabi SAW mengatakan, bergembiralah kamu wahai Ka'ab bin Malik dengan kebaikan sejak hari dilahirkannya kamu oleh ibumu. Inilah berita yang sangat besar yang diterima oleh Ka'ab bin Malik, berita yang baik sekali yang diterima oleh Ka'ab bin Malik, yaitu diturunkannya ayat kepada tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang mana ayat tersebut terus dibaca di dalam Al-Qur'an. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, amin indik, apakah berita ini dari kamu atau dari Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bahkan berita ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ka'ab bin Malik semakin bergembira, semakin senang beliau radhiyallahu anhu. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati, sungguhnya aku akan buktikan taubatku, an akhla min mali sadaqatan, aku akan menyedekahkan seluruh harta yang aku miliki. Karena beliau betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau ingin melepas seluruh hartanya sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Yani ketika itu beliau memang sedang dalam kondisi yang lapang. Di satu perangan Tabuk, beliau memiliki dua kendaraan. Beliau dalam kondisi yang lapang di saat itu. Maka beliau ingin mengeluarkan seluruh hartanya untuk sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, amsik alaika ba'da malik, tahanlah sebagian hartamu, jangan semuanya, tahanlah sebagian dari hartamu. Dari penggalan hadis ini terdapat beberapa faedah. Bolehnya, yang pertama di antaranya itu bolehnya seorang berdiri untuk menyambut seseorang, bolehnya seorang berdiri untuk menyambut seseorang. Hanya ketika Ka'ab bin Malik masuk masjid, maka ada Thalhah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, beliau berdiri dan menyambut Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka di sini boleh seseorang menyambut orang lain sambil berdiri. Demikian pula boleh seseorang berdiri menyalami orang yang duduk, tanpa harus orang yang duduk ini berdiri. Tanpa harus orang yang duduk ini berdiri menyalami, menyambut orang yang datang. Tetapi ini tergantung kebiasaan, tergantung adat, tergantung kebiasaan. Jika kebiasaannya seseorang ada tamu, kemudian dia menyambutnya dengan berdiri, ini boleh, boleh, tidak mengapa. Yang dilarang adalah, yaitu orang yang senang dia dihormati sambil berdiri. Ini yang dilarang. Adapun kita berdiri untuk orang lain dibolehkan, dibolehkan. Kita berdiri untuk orang lain dibolehkan. Namun yang dilarang Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man ahabba yatamaffala lahu an-nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yani dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang senang dihormati manusia dengan berdiri, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya di dalam neraka. Larangan ini ditujukan kepada orang yang diberdirikan untuknya, maksudnya dia duduk kemudian ada orang lain berdiri mengagungkannya dalam keadaan dia senang, dia senang, dia ridho dengan perbuatan tersebut, maka orang ini yang terancam, orang ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun orang yang berdiri maka tidak, tidak ada larangan kepadanya. Maka boleh kita berdiri untuk menyambut seseorang ketika ada tamu, atau berdiri untuk menghormati fulan, bukan dalam rangka mengagungkan seperti kondisi seorang raja yang duduk kemudian di sekitarnya orang-orang yang mengagungkan sambil berdiri, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang duduk kecuali raja itu, semua itu semua berdiri untuk menghormati, untuk mengagungkan orang ini, maka ini yang diharamkan, ini yang diharamkan, ini yang diharamkan. Tetapi jika raja kemudian ada yang berdiri di sebelahnya, prajuritnya ada yang berdiri di sebelahnya dalam rangka untuk menjaga, untuk berjaga-jaga, bukan dalam rangka untuk menghormati, mengagungkan berlebihan terhadap raja itu, makanya dibolehkan, dibolehkan. Yang tidak dibolehkan yaitu berdiri untuk mengagungkan orang yang duduk, mengagungkan orang yang duduk, ini tidak dibolehkan. Adapun menyambut tamu atau tidak berdiri dan mengantarkan dia sampai tempatnya, atau ada tamu datang kita berdiri, kita buka pintunya dan kita antarkan dia ke tempat duduk, atau sebaliknya misalnya pamit dia mau pulang, kita berdiri, kita antarkan sampai keluar, ini dibolehkan, dibolehkan. Yang dilarang yaitu seperti tadi, berdiri untuk mengagungkan orang yang duduk tadi. Kalau orang yang duduk tidak boleh dia ridho dengan perbuatan tersebut. Jika ada seseorang yang berdiri untuk mengagungkan dia, maka tidak sepantasnya dia untuk ridho, tidak boleh bagi dia untuk ridho dengan perbuatan itu. Ini Rasulullah SAW ketika beliau duduk, ada sebagian sahabat yang berdiri, sahabat yang lain berdiri, maka kata beliau SAW, kalian ini seperti hampir-hampir saja kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Paris, orang-orang yani Paris, orang Romawi dan Rum. Yani mereka memiliki kebiasaan seperti itu. Jadi jika rajanya duduk, mereka mengagungkan, semua berdiri. Maka Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut. Baik, kemudian faedah yang berikutnya pula yang bisa kita ambil dari hadis ini, termasuk sunnah seseorang mengeluarkan sedekah dari hartanya dikarenakan dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sunnah seseorang mengeluarkan sedekah dari sebagian hartanya karena dia telah mendapat kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu belum mendapat kenikmatan yang sangat besar, berita gembira diturunkannya ayat Al-Quran kepada beliau, maka beliau mau mengeluarkan sedekah dari hartanya. Dan Rasulullah SAW tidak melarang hal tersebut, maka ini adalah ikrar dari Nabi SAW tentang perbuatan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, anna min taubati, dan termasuk dari taubatku, bahwa aku tidak akan berucap dengan ucapan dusta setelah ini sama sekali. Kata beliau bahwa beliau di antara taubatku yang berikutnya yaitu aku tidak akan berucap dengan ucapan dusta karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dengan kejujuranku ini. Allah telah menyelamatkan aku dengan kejujuranku. Kata Syekh, fakana Ka'ab bin Malik madrabul mathal fi sidq. Maka setelah diturunkannya ayat ini, maka beliau Ka'ab bin Malik adalah contoh perumpamaan dalam kejujuran, perumpamaan dan teladan dalam kejujuran. Sampai-sampai Allah mengatakan tentang kisah Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kisah taubatnya beliau, diterimanya taubatnya beliau dan para sahabat yang lain. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Sungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Allah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan Ansar. Alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Yang mana mereka para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum Muhajirin dan Ansar, mereka ittaba'uhu, mengikuti Nabi SAW di masa kesulitan, yakni menuju peperangan Tabuk, di masa yang sangat susah, berat hati untuk perang Tabuk dalam kondisi buah-buahan yang sudah matang, dalam kondisi waktu itu sangat panas, susah untuk melakukan perjalanan yang amat jauh. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hati sebagian mereka, sebagian sahabat berpaling. Ini sebagian sahabat ketika mendapat seruan untuk berperang, bimbang hati mereka, apakah mereka akan berperang atau tidak. Allah telah mengampuni mereka semua. Tsumma taba 'alaihim, maka Allah mengampuni mereka. Innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah melanjutkan, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, yakni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Wa 'ala tsalatsah, dan tentang tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, yakni taubatnya sahabat-sahabat, yang sahabat-sahabat itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diajak berperang oleh Rasulullah SAW, mereka ada yang bimbang, ada yang apakah saya harus berangkat atau tidak. Pada akhirnya mereka semua berangkat berperang. Nah, ini sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada tiga sahabat yang ditangguhkan masa ditangguhkan diterimanya taubatnya, yaitu Ka'ab dan kedua sahabatnya tadi. Maka Allah mengatakan, wa 'ala tsalatsah, dan tentang tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika bumi itu telah terasa sempit bagi mereka, yakni diboikot mereka, sampai bumi yang luas itu terasa sempit. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka juga terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat kembali, tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Inilah kondisi Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Allah cantumkan kisah tersebut dalam Al-Quran. Mereka merasakan dunia ini, bumi ini sangat sempit, jiwa mereka sangat sempit, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat kembali, tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, maka Allah pun menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang diturunkan untuk Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Setelah Allah menurunkan ayat tersebut, Allah menutup ayat itu dengan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Orang munafik yang ketika Rasul pulang dari peperangan Tabuk, mereka semua mengemukakan alasan-alasan dusta. Semua itu dusta. Ini tidak jujur. Maka Allah turunkan ayat yang lain tentang kisah orang-orang munafik ini. Tentang kisah orang-orang munafik, Allah turunkan ayatnya. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs. Setelah kejadian-kejadian orang-orang munafik mengemukakan alasan dusta itu, Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kelak mereka akan bersumpah kepadamu apabila kamu telah kembali dari peperangan Tabuk, supaya kamu maafkan mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Mereka itu adalah orang yang kotor. Wa'awahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Mereka akan dilemparkan dalam jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardu anhum. Mereka bersumpah. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Mereka bersumpah kepadamu litardu anhum, agar kamu ridho terhadap mereka. Mereka bersumpah dengan alasan-alasan dustanya itu supaya kamu meridhoi mereka, supaya kamu tidak menghukum mereka karena mereka tidak mengikuti peperangan tanpa alasan. Tapi mereka berbuat alasan-alasan dusta supaya kamu ridho terhadap mereka. Berbeda halnya dengan Ka'ab bin Malik, tidak melakukan apa yang dilakukan orang munafik, jujur beliau. Maka Allah turunkan ayat yang memuji sifat Ka'ab bin Malik ini. Ada orang munafik, maka mereka bersumpah dan bersumpah yang dusta agar kamu ridho terhadap mereka. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Jika kamu ridho terhadap mereka, kata Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pernah ridho terhadap orang-orang yang fasik. Kamu, engkau wahai Muhammad, mengampunkan mereka, Allah tidak mengampuni mereka. Kamu ridho terhadap mereka, Allah tidak ridho terhadap mereka. Menunjukkan bahwa waktu Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang munafik yang beralasan alasan dusta itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat mereka, karena mereka dusta. Allah tidak ridho terhadap mereka. Adapun Rasul, maka beliau manusia, beliau mendapat alasan yang seperti itu, beliau terima. Maka beliau memintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan mereka. Tetapi Allah tidak menerima apa yang diminta oleh Rasulullah SAW dikarenakan mereka adalah orang-orang munafik. Ayat ini juga terdapat faedah yang sangat indah, yakni fa in tarabu anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Jika kamu ridha terhadap mereka, maka sungguh Allah tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau seandainya manusia seluruhnya ridho terhadap kamu dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap kamu, maka itu tidak ada manfaatnya. Semua manusia senang ridho terhadap perbuatanmu, tapi Allah tidak ridho terhadap perbuatanmu, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat bagimu. Adapun jika kamu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pasti manusia akan ridho terhadap dirimu. Seseorang yang mencari ridha Allah, pasti Allah akan menjadikan di hati-hati manusia cinta terhadap hambanya tersebut. Tapi sebaliknya, jika Allah telah murka terhadap hambanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala tanam kebencian di hati-hati orang lain. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Maka hendaknya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan peduli dengan ridha manusia. Tapi lihatlah ridha Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ridha terhadap perbuatanku atau Allah murka. Jika Allah ridha terhadap perbuatan tersebut, lakukanlah walaupun manusia membencimu, walaupun manusia tidak ridha terhadapmu. Allah ridha terhadap perbuatan, lakukan. Jangan dilihat ridhanya manusia, jangan diikuti ridhanya manusia. Eman, kita mengikuti ridho manusia, tapi kita harus melakukan kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Kita mencari ridho manusia, tetapi dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini, fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Nabi SAW, Nabi tidak bermanfaat ridhonya. Nabi SAW itu tidak bermanfaat. Maka bagaimana dengan keadaan manusia? Ridhonya Nabi saja itu tidak bermanfaat dibanding dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan ridho manusia? Jangan butuh terhadap manusia. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, mereka mencari ridho Nabi SAW. Ridho Nabi, bukan ridho manusia lain, bukan ridho orang biasa. Ridhonya Nabi yang mereka cari, bukan ridhonya Allah. Kata Allah itu tidak bermanfaat. Fa in tardaw anhum kalau kamu pun ridha kepada mereka, tapi Allah tidak ridha terhadap mereka. Inilah maka ayat ini menunjukkan pula seseorang hendaknya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun harus tidak diridhai oleh manusia. Tapi selama dia jujur mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan tolong. Allah akan tolong dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita selesai dari bahasan hadis tersebut. Ila huna kita cukupkan sampai di sini. Nastaghfir fi ad-dars al-ati. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binillah. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.